يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتعمل الغنى تمهل حتى إذا بلغت الحلق قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح بعرضه المكان من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليالي العظيم والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس مؤمن لشهر عظيم جعلنا الله وإياكم ممتلئين بنور جميع الشهور العظيمة. يا رحمن يا رحيم بارك لنا في رجبنا الذي قد مضى وبارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان إصباحا مليكا بأن الله سبحانه وتعالى يا مهارهور يا مهارهور كالباكر باكر هدى يا ربك ربي ومن منادي يا مقام ربي يا الله معافيا سبحان الله الله في شرار من درك بارمدا كلادا سمو وسعيا يا كتب سبحان الله الله يا لن منجوي الله الله يا من منياي الله untuk menerima rahasia cahaya ilahi yaitu jiwa yang beriman, maka sanubari yang seperti ini siap menerima kijaran cahaya Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala dan Allah akan melimpahkan rahmat dan kehuran sampai kita berkumpul di majlis ini di bulan Agung ini, di bulan Syakwan Al-Mukarram, di bulan turunnya firman Allah inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Syakwan, maka bulan ini adalah bulan kita memperbanyak salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah bahwa diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa para sahabat bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami tahu caranya bersalam kepadamu, kami tidak tahu. Jadi ajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagaimana cara bersalawat kepadamu, kami belum tahu. Maka Allah sebelum Nabi menjawab, Allah lebih dahulu menjawab bahwa Allah berfirman inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai para sahabat sebelum kalian bertanya tentang salawat, ketahuilah Allah dan malaikat melimpahkan salawat pada Sayyidina Muhammad. Allah melimpahkan salawat berupa limpahan keberkahan, bukan Allah pada salawat pada Nabi. Malaikat bersalawat pada Nabi memohonkan kemuliaan bagi sang Nabi dan keluhuran dan pengampunan dosa bagi umat beliau. Dan dari kita adalah permohonan agar semakin diangkatnya derajat beliau. Hadirin hadirat, lalu setelah Allah jelaskan, wahai para sahabat Rasul yang bertanya bagaimana caranya salawat, ketahuilah sebelum kalian tanya, aku dan para malaikat telah melimpahkan salawat pada Sayyidina Muhammad. Ketahui dulu keluhuran salawat, baru tahu caranya salawat. Lalu Allah jelaskan caranya. Ya Allahina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian yang beriman bersalawatlah kalian kepada Nabi dan bersalam yang baik. Jadi sini Allah mengajari, jika sahabat bertanya gimana caranya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah menjelaskan caranya bersalawat dan bersalam, jangan dipisah. Jadi kalau salawat, jangan dipisah dengan salam kepada Rasul. Kemudian yang diajarkan oleh Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat kepada Nabi dan bersalawat. Jadi bersalam. Jadi kita di mana-mana kasih Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Pasti salli dulu baru salli. Karena ayat itu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat dulu baru salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dulu dari salam kecuali di dalam salat. Di dalam salat salam dulu dahulukan baru salawat. Kenapa? Salam itu langsung dihadapkan kepada Rasul di malam surah Al-Mi'raj oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bersyahadat. Setelah itu baru salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul ajari salawat, katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemuliaan salawat itu berhijab bagi mereka yang membacanya. Dijelaskan bahwa Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili alaihi rahmatullah bahwa ketika ia suatu malam bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili adalah membaca salawat 1000 kali siang, 1000 kali malam setiap harinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam ia mimpi Rasulullah bibirnya dicium oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia berkata, Abdul Hasan Asy-Syadzili, ya Rasulullah, bibir pendosa macam aku, kau mencium bibirku, ya Allah, sampai kau menciumnya. Rasul berkata, aku tidak mencium bibir seseorang kecuali yang bersalawat padamu 1000 siang 1000 malam atau lebih. Bibir seperti itu pasti akan kudatangi dan mencium bibirnya sebelum dia wafat. Hadirin hadirat, demikian ini Allah Abdul Hasan Asy-Syadzili alaihi rahmatullah. Saya akan lanjutkan dari semua yang telah setelah ini. Demikian salah satu kemuliaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diriwayatkan pula bahwa Imam Jazuli yang membuat dalail khairat, dalail khairat dibuat oleh Imam Jazuli alaihi rahmatullah, ketika ia menuliskan sejarah kenapa ia menulis dalail khairat salawat yang demikian panjangnya. Maka ia berkata, di suatu siang aku lewat di padang pasir bersama murid-muridku, tak bisa naik. Lewat ada satu sumur dekat perkampungan. Biasanya sumur kalau di sana kan diketahui sumur untuk umum dengan sumur pribadi. Ini sumur tinggal jalan di situ umum. Mereka mendekati sumur, tidak ada embernya, tidak ada talinya, tidak ada pengeringnya, di bawahnya tidak ada. Lihat air sumur yang ada, bawa air ini air terlalu dalam, nanti kok timbanya nggak ada. Orang sini ngambilnya pakai apa? Masa ya setiap kali mengambil air bawa timba lagi pasang kayunya segala dia akan mengambil air begitu. Mereka diam, saling lihat, dia ada seorang perwanita kecil, budaya, putri kecil, umur di bawah 10 tahun. Sambil main, habis budaya, hai putri kecil, anak kecil, bocah, wanita kecil. Ini timbanya kemana sumur ini? Ini ada sumur umum. Ya berkatanya itu sumur umum, bisa nggak? Biasa pakai timba di sini. Lalu ngambil air pakai apa? Anak kecil itu berkata, begini caranya kami mengambil air. Dia mencari sumur, kalau menaruh tangan dia mencari sumur, air naik dari bawah terus sampai keluar di atas mulut sumur. Sampai mereka mengambil air selesai, air turun lagi ke bawah. Berkata Imam Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak kecil, putri kecil, kok bisa begini? Maka ditanya, wahai anak kecil, kau ini punya apa-apa? Dia berkata, aku cuma disuruh ayah ibuku selalu sholat, selain bicara, tidak boleh berhenti dari salawat kepada Sayyidina Muhammad. Semua kampung ini mengambil air ini hidup. Hadirat-hadirat yang kemudian Allah berikan Quran salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah limpahi keberkahan. Wilayah itu, kampung itu tidak pernah kesusahan air. Cukup kalau tidak pakai lagi tali ataupun timba lagi mengambil air, karena mereka butuh air dari datang. Alhamdulillah, hadirat-hadirat hal itu terjadi sekarang di bumi Jakarta dari kemuliaan dan keberkahan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Kita lihat bagaimana dunia ini dengan pemanasan global. Di Saudi Arabia sudah 60 derajat, diumumkan akan naik sampai 70 derajat Celsius. Di seluruh wilayah lain panas, kering, dan mereka dalam pemanasan global. Jakarta sudah diumumkan pemanasan global, tidak mulai pemanasan namun mulai malam satu Rabiul Awal kejadian hujan terus tidak berhenti menaungi Jakarta. Keberkahan salawat Sayyidina Muhammad. Makin mengumumkan majlis zikir, majlis ta'lim, majlis salawat, makin kita ditumpah wahyu oleh Allah dengan kemurkaan dan doa kita diijabah. Kita selalu berdoa Nabi, kalau datang musim hujan, jangan bawa hujan yang tak bawa musibah. Kalau datang musim kemarau, jangan bawa kemarau yang bawa musibah. Jadikan kemarau bawa rahmat, jadikan musim hujan bawa rahmat. Hujan yang datang dengan Allah, tapi tidak besar-besar seperti itu. Sampai membuat sebagian berkata pegunungan banjir, hujan biasa-biasa saja. Banjir mana-mana, terus panas-panasnya juga tidak terlalu panas, subhanallah. Demikian keberkahan salawat yang Allah firmankan apabila anjur kalian menurut takau katakan alihim barakat bila sesama iwal'ah walau anna ahlal quran menurut takau katakan alihim barakat bila sesama iwal'ah. Kalau seandainya penduduk bumi suatu wilayah itu bertakwa, Allah limpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Ya apa di Jakarta? Banyak yang maksiat, banyak yang bina, tapi Jakarta kota yang paling banyak salawat pada Sayyidina Muhammad. Hadirat yang dimuliakan Allah, belum ada di dunia perkumpulan maulid 12 Rabiul Awal dari 1 juta muslim muslimat di dunia belum pernah ada sejak kebangkitan Rasul sampai saat ini, apalagi ditambah dengan fikir ya Allah 1000 kali sambil berdoa di hari 12 Rabiul Awal dihadiri muslimin dari golongan masyarakat terendah sampai pimpinan tertinggi turut berzikir 1000 kali di hari maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin-hadirin, dan semoga ini semakin banyak dan semakin makmur. Majlis-majlis zikir semuanya semoga semakin makmur. Majlis ta'lim, majlis-majlis maulid, majlis salawat makin makmur. Jakarta makin makmur. Karena semua wilayah barat dan timur juga muslimin muslimat mulai dibangkitkan jiwa mereka dan memakmurkan salawat zikir dan majelis taklimnya hingga wilayahnya masing-masing makmur. Amin. Allahumma amin. Rasulullah SAW berkata di riwayatnya dalam Sahih Muslim, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bil 'ashr." Barang siapa yang bersalawat pada aku sekali, Allah melipatkan salawatnya 30 kali. Bukan Rasul, Allah. Dijelaskan oleh para imam kita, seandainya kita berusia 1000 tahun dan tidak berhenti salawat sepanjang 1000 tahun, belum menyamai satu salawatnya Allah. Jadi kan 10 kita salawat sekali. Ini hadis ini sudah menutup tuh seluruh kemuliaan yang kita dengar Muhammadul Hasan Syadi. Gimana kalau 1000 kali dia yang 1000 kali malam? Berarti 10 kali 10.000 Allah limpahkan salawat untuknya di siang hari, 10.000 untuknya di malam hari. Dari bulan ini pantas bibirnya mencium Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang mulia Allah, mikirlah putri kecil itu kalau tidak diajak bicara, tidak lagi sholat, tidak lagi tidur, tidak lagi aktivitas, bibirnya tidak kering dari salawat pada Nabi. Berapa ratus ribu yang salawat pada Rasul setiap hari. Pantas kalau Allah jadikan dia menginginkan air-air datang. Di Jakarta saja baru sedikit orang yang kumpul, sudah Allah SWT surahkan hujan yang tidak membawa musibah. Allah menaungi tidak kepanasan dunia lain kena kepanasan global. Jakarta alhamdulillah aman dan damai, dengan semoga semakin damai, semakin aman, semakin berkah, semakin makmur Saudi dan seluruh wilayah sekitar. Saudara-saudara kita yang datang muslimin seluruh yang keluar Jakarta, hidupkan di wilayah-wilayah masing-masing majlis zikir, majlis taklim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena ini keberkahan 10 orang, 100 orang, 1000 dan semakin banyak. Majlis Rasulullah dulu yang hadir 4 orang, 9 orang saja, cuma 9 orang di malam Selasa. Sekarang kalau cuaca baik bisa 20.000 yang hadir di malam Selasa. Ya, malam Selasa malam lainnya 5.000, 10.000, 5.000, 10.000. Keberkahan daripada dakwah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, juga bulan Sya'ban ini adalah kejadian perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah di bulan Sya'ban. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW keluar menuju Tabuk pada hari Kamis. Keluarnya hari Kamis. Dan Rasul menyukai kalau musafir, kalau keluar kota, senang hari Kamis, walaupun sering hari lain. Dan beliau senang kalau keluar kota itu, hari Kamis lebih beliau senang dari hari lainnya. Di dalam tafsir Imam Ibn Hisham dan juga di dalam Al-Bani Musharraf Sahih Bukhari juga dijelaskan dalam riwayat lainnya bahwa kejadian perang Tabuk adalah di bulan Sya'ban, di mana saat itu disebut Jaisul Usrah atau Ghazwatul Usrah, yaitu peperangan yang sangat sulit di masa yang sangat sulit. Kalau saat itu sedang panas yang sangat terik, yang membuat para sahabat berat saat itu mengajari dan sesuatu berat berangkat. Yang kedua, Rasul maunya wilayah Tabuk. Tabuk itu sampai di ujung pantai wilayah Romawi. Kenapa? Karena saat itu pasukan Romawi sudah sampai ke ujung laut yang mendekati Jaziratul Arab, sudah mau menuju Madinah. Maka Rasul ingin menahan pasukan Romawi itu jangan sampai masuk ke wilayah Jaziratul Arab dan menguasai sampai menembus Madinah. Maka ditahan di sana sebelum sampai. Maka Rasulullah SAW berjalan yang sangat jauh. Kalau Badar bukan cuma jarak antara Mekah dan Madinah, juga 300 km. Ini perjalanan dalam salah satu riwayat menghabiskan waktu 20 hari menuju Tabuk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka itu disebut Jaisul Usrah atau Jaisul Usrah, yaitu pasukan yang berangkat dengan kesulitan. Berat. Karena apa? Cuaca sedang sangat panas. Hingga berkata kaum munafikin pimpinan Ibn Ubay bin Salul, dia berkata, "Lakan bil harri wa ayyaja tasabih." Jangan keluar dari di saat panas terik begini, karena di saat itu juga lagi musim panennya korma. Karena korma itu panennya di saat bencana panas. Jadi korma lagi panen, dasarnya begini. Pertanian kalian ini lagi harus di panen, waktunya panen. Karena perang ditinggal, busuk lagi panennya. Saat waktunya panen, panas terik pula. Berangkat ke tempat jauh lagi. Lalu, maka saat ibu Allah SWT menjawab ucapan kita kembali bersalut. Mengumum menyebutlah terjemu dari hal yang kulfinya nara jahannam wa asyadu hara Allah wa yadhaku kalilan wa yadhaku kathira Allah SWT menjawab. Mereka di antaranya berkata, jangan keluar di saat waktu yang sangat panas untuk ikut bersama Rasul. Katakan mereka jangan itu lebih panas daripada pada siapa yang lihat. Kudahan jahannam rasyadu haram. Api neraka jahannam jauh lebih panas kepada Allah. Fayyadhaku fayyad dan yadhu kathira. Mereka hanya bisa tertawa sebentar menikmatinya, nikmati paling berapa minggu, lalu mereka nanti waktunya wafat yadhu kathira terus menangis dengan tangisan yang kekal. Mereka menangis abadi dalam tangisannya. Hadir hadirat yang dimuliakan Allah, maka kaum munafikin tidak dikenal oleh muslimin. Lalu Rasul memanggil Sayyidina Zaid bin Qais radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Zaid bin Qais, Zaid bin Qais radhiyallahu anhu, jin dan nasbi Zaid bin Qais radhiyallahu anhu dari al-Qaum Ansar. Fahai Zaid bin Qais, ya bin Qais kata Rasul. Bukankah kau ini punya teman dan keluarga dengan Bani Abani Safar? Bani Safar itu yang paling akan musuh yang paling jahat di wilayah Tabuk yang bersatu dengan Romawi, pasukan Romawi yang menolong Romawi untuk masuk. Dan terkena jilat atau jalan itu pasukan yang buas demi membunuh. Kalau kan punya hubungan keluarga dengan Bani Affar, kata Rasulullah SAW. Maka berkata Ibn Qais, ya Rasulullah, ikhbani wa ikhbani wa ikhbani. Ya Rasulullah, coba jangan aku yang berangkat ke sana, karena aku ini terkenal wanita-wanita Bani Affar itu cantik-cantik. Karena mereka banyak menikah dengan wanita Romawi. Aku ini lemah dengan wanita. Kalau lihat wanita cantik, aku tergoda. Maka jangan aku ya Rasulullah yang berangkat turun ayat. Di masa itu orang kalau menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam turun ayat. Rasul tidak merintah dengan tegas, tapi Allah yang menurunkan perintah tegas. Waminhum man yaqulu la ilaha illallah man yaqulu illani wa la tahtini ala inna bidna bisabatu wa inna jama' jahannam la muhiqatu bil kafirin. Wahai orang-orang kafir, mereka ada yang berkata, izinkan aku yang menjatuhkan aku dalam fitnah. Allah berfitnah di sebelahku. Sungguh, sebab mereka ingin menghindari fitnah, mereka jatuh dalam fitnah. Mereka jatuh dalam fitnah. Maka para mufassir menjelaskan makna ayat ini adalah keberangkatannya dia pun seandainya terjebak fitnah kaum wanita, tapi karena diperintah oleh Rasul SAW jauh lebih baik daripada dia menolak perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menolak perintah Rasul mereka tidak akan urusannya. Perintah Rasul ya, Rasul sudah perintah langsung bertemu dengan Rasul. Berangkat kamu ke sana, menolak. Maka dunia itu sudah kekufuran. Demikian jumhur seluruh mazhab. Maka akhirnya Ibn Qais radhiyallahu anhu berangkat bersama Rasulullah SAW dan yang aman dari fitnah. Bahkan tidak temu dengan Bani Asbar, tidak ketemu pun. Sambungan ceritanya kita lanjutkan. Diriwayatkan di dalam sirah Tadisan, ketika Rasulullah SAW akan berangkat, Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjadi wakil beliau di Madinah. Kemudian dan istri-istri beliau, keluarga kerabat dan putri beliau yaitu istri Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Maka ya Allah, kamu nafih. Kemudian berkata Rasulullah, kamu pakai engkau Ali. Rasulullah tahu kau tidak ada apa-apanya. Kira-kira begitulah dalam surat Indonesia. Kalau itu tidak dipakai lagi Rasul ke perang, cukup. Maka muka Sayyidina Ali dan Khalid saya mengambil pedang itu juga dengan menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku berangkat. Rasulullah kata ya Ali, amma tarda an takuna minni bi manzilati Harun bin Musa wa inna la nabiyyu ba'di. Wahai Ali, kau ini menitipkan istri dan putriku, karena kau tidak senang kau ini berada di dalam kedudukan Nabi Harun di sebelah Nabi Musa. Nabi Musa dan temannya Nabi Harun. Nabi Harun adalah kira-kira adik seperguruannya Nabi Musa, derajatnya di bawah Nabi Musa, tapi sama-sama Rasul. Maukah kau posisimu seperti itu? Cuma karena tidak ada Nabi setelahku, tidak ada Nabi Ibadi, tidak ada Nabi sudahku. Kalau ada Nabi sudahku, kau sudah seperti di posisi Nabi Harun yang selalu bersama Nabi Musa. Tidakkah kau itu? Maka Sayyidina Ali pun tenang, dia pun menaruh pedangnya kembali, dia menjaga Madinah di Munawwarah. Radhiyallahu anhu wa ta'ala wa hadirin. Lalu Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bersedekah, untuk berbagi-bagi harta yang mampu untuk perangkatan menuju perang Tabuk. Maka Rasulullah SAW di hadis yang saya sebutkan tentang Sayyidina Ali tadi diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW menyediakan Rasulullah SAW dalam Sayyidina Ali bagaikan Nabi Musa dan Harun, namun tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat dicintai oleh Rasulullah di dalam Sahih Bukhari. Dan di saat Rasulullah SAW berdoa sekaligus mengajak kepada para muhajirin dan ansar untuk berinfak membantu untuk dana dakwah beliau menuju Tabuk. Di saat itu berdiri Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah berdiri, siapa yang mau berinfak? Saya punya Rasulullah 100 ekor unta. Satu ekor unta itu harganya 40 ribu. Dia 100 ekor unta sudah dengan pelananya siap. Sehingga Uthman bin Affan Rasulullah berkata, "Jazakallahu khairan ya Uthman." Duduk sendiri. Rasul berdiri lagi. Ada lagi yang mau berinfak? Sayyidina Uthman berdiri lagi. Ya Rasulullah, aku 200 ekor unta, tambah yang tadi 100, 300. Rasulullah sedang berkata, ini siap Uthman, duduk di rumah, cukup. Yang lain hanya bantu diri lagi. Ya Rasulullah, 300 ekor unta, tambah 300 yang lain. 200, pertama 100, 200, 300. Jadi, berapa jumlahnya? 600 ekor unta dengan pelananya, dengan perlengkapannya. Bismillah. Maka berkatalah Rasulullah SAW, bahwa tak ada hal dari Umar. Tidak ada lagi yang akan musibah menimpa Umar setelah ini. Tidak menimpa Umar bin Affan, tidak ada lagi musibah setelah ini menimpa Umar bin Affan. Rasulullah SAW seluruh dia yang menuju Tabuk ditanggung sesudah Umar bin Affan. Rasulullah SAW. Demikian dari negara yang kemudian ngomong. Maka berangkatlah mereka menuju Tabuk. Dan ketika itu Sayyidina Abu Khaythah bin Khaythah radhiyallahu anhu Allah, dia datang ke Madinah. Rasul sudah berangkat. Mana Madinah suci? Rasulullah sudah berangkat semua. Kemana? Menuju Tabuk. Oh, sudah. Aku tidak ikut, sudah terlambat. Kerjanya pun masuk ke rumahnya. Rumah di zaman dulu kan tidak ada lantai ubin, tanah saja. dia mempunyai dua istri, dua-duanya sedang di luar tahu membasahi tanah itu, dibasahi sendiri, minuman makanan disiapkan, air yang dingin dari kilbah dibantu oleh kambing yang dikasih sampai bersih, jadikan tempat isi air di dalam supaya dipanggil di air dingin dengan buah-buahan disiapkan. Kata apakah itu aku masuk ke tempat yang sejuk dan ingin Rasulullah dalam keadaan merasa harus demi Allah tidak akan meninggalkan kakiku ke dalam rumah. Dia pun berkata, siapkan kudaku, aku tidak masuk ke rumah, aku tidak rela meninggalkan kaki di tanah yang sejuk. Rasulullah SAW dalam panas dan kerosan, aku tidak mau masuk, siapkan pakaian kurang, siapkan kuda berangkat. Dia pun menyusul. Dengan perjalanan Rasulullah SAW sedang beristirahat bersama para sahabat riwayat Ibnu Hisham, maka salah seorang penjaga berteriak di atas bukit, ya Rasulullah, rajulun yuqdiru, fa ya Rasulullah, ada orang naik kuda yang datang. Rasulullah tersenyum, kun apa khaitama, pasti apa khaitama, betul saja aku khaitama yang datang radhiyallahu anhu wa arda. Dan yang berkata ditanya oleh Rasulullah, kalau apa khaitama, saya yang membuat mulat. Maka berkata ya Rasulullah, aku datang terlambat, aku masuk ke rumah, lihat rumah dah sejuk, siap makanan minuman, aku lelah dan berburu, tapi ingat kau kepanasan dan kehausan, aku tidak mau menginjak sejuknya tanah, aku bersepakat pergi menyusulmu. Maka Rasulullah mendoakan yang kebaikan. Ketika Rasulullah SAW sudah dekat dengan medan Tabuk, semakin dekat dengan wilayah Tabuk terjadi keringan dan para sahabat mengadukan mereka kehabisan air. Maka Rasulullah SAW berdoa, tidak lama kemudian datanglah awan gelap dan hujan pun turun dengan keras. Hujan tidak berhenti sebelum semua tempat air mereka penuh. Tempat air mereka siapkan dan penuh semua, baru hujan berhenti. Hadirin-hadirat, perjalanan dilanjutkan menuju Tabuk. Saat itu Rasulullah SAW kehilangan ontanya. Ontanya di malam hari lah ontanya Rasulullah SAW. Sahabat sebenarnya seorang munafik ikut bersama seorang Ansar bernama Umar radhiyallahu anhu. Umar ini dibawa munafik ini dari Madinah ikut berdua bersamanya di ontanya. Munafik ini umum di luar bicara. Katanya nanti oh kabar dari langit ontanya hilang, tak tahu kemana. Dia tak tahu ontanya hilang kemana. Masa iya nanti tak tahu ontanya hilang kemana. Apa kabar dari langit ontanya hilang, dia tidak tahu. Maka ketika kabar sampai kepada rumah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah Rasulullah lagi berbicara di sana, mengatakan aku ini lagi bawa kabar dari langit, tapi tidak tahu aku ada di mana. Tetapi kabar yang sampai, betul saja. Sahabat datanglah, oh ya Rasulullah, temannya Umarah ini, yang lumpang ini, terkait di ontanya Umarah, dia berkata begini. Wah, berkata Rasul, tidak usah beritahu, sebelum kau beritahu. Rasul tahu tempatnya di tempat lalu, ontanya tercekik, talinya oleh pohon-pohon tidak bisa pulang. Rasul tahu tempat yang dibatalkan. Maka memarahi marah ya temannya, kamu tidak mau naik kau lagi turun dari ulah kejalan kaki kamu naik kurang ajar kamu sama Rasulullah SAW dari bawah kamu semua dari Madinah sampai Nabu bicara seperti itu lagi menghina Rasul, turun tidak mau naik kotanya jalan kaki saja. Maka di saat itu orang munafik itu terpaksa tinggal tidak ikut karena orang tidak mau membawanya karena dia tidak mengajar kepada Rasulullah SAW. Sebagian sahabat tertinggal dan banyak yang tertinggal. Rasul berkata, dia akan tertinggal dalam diri. Jika Allah menghendaki, Allah menyusulkan mereka untuk berikut kita. Saat kita istirahat, Allah akan memudah jalan mereka sampai. Di antara mereka Abuzar dan Bari radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Abuzar dan Bari diriwayatkan di dalam sirah Indonesia. Dia keledainya sudah tua dan lemah. Akhirnya lambat, akhirnya ia dulu bawa semua barangnya dia panggul di jalan kaki untuk menyusuri jalan mengikuti mengikuti pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kasih istirahat tidak sampai tabu. Ya Rasulullah, rajulun mukilun nasi. Ya Rasulullah, ada orang berjalan kaki bawa barang-barang yang berat. Rasul berkata, kun Abu Hurairah, kun Abu Dharr. Pasti Abu Dharr, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul saja, Abu Dharr Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul berkata, rahimahullah Abu Dharr. Yang si wahdahu wa yamut wahdahu wa yuhat wahdahu. Kemuliaan dan kasih sayang Allah dan rahmatnya semoga untuk Abu Dharr dan kata Rasul di dalam latar sendirian Rasul kita nanti wafatnya sendiri dan nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sendiri oleh Allah memuliakan. Maka riwayat ini hadis ini yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Allah. Ia jauh setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ia melihat satu Abu Dharr radhiyallahu anhu dalam perjalanan ketika ia berjalan menuju Madinah dari Irak, maka ia melihat di satu tempat terbujur jenazah. Terus ada orang anak kecil berdiri di tengah jalan bersama wanita di pinggir jalan. Ini jenazah siapa ngalangi jalan? Aku saja terinjak oleh kudaku, kata Allah bin Mas'ud. Aku mau buru-buru ke Madinah. Lalu ada yang berkata, ini ayahku, Abu Dharr berkata, ya Allah, Allah, ya wasiat, katanya kalau ya wafat, kalau ditutup tubuhnya, lalu malamkan di jalan, nanti ada orang dari sahabatku yang lain yang akan menemui orang pertama yang menemui jenazahku, yang menemui jenazahku, kasih tahu, dia adalah aku adalah Abu Dharr dan Bari minta dimakamkan dengan pemakaman yang layak. Maka menangis Abdullah bin Mas'ud berdua. Dia berkata, ini ucapan Rasulullah di markahku. Dia datang sendiri, wafat sendiri, dan dibangkitkan telah sendiri oleh Allah SWT. Hadirin-hadirin demikian, Abu Dharr Bari radhiyallahu anhu wa'ala. Di dalam kejadian orang tak pula, Rasul sallallahu alaihi wasallam menundukkan beberapa raja-raja yang menentang muslimin di wilayah Tabu, di antaranya Raja Yohanes, yaitu kalau kita kenal mungkin bahasa Latinnya Raja Yohanes atau Raja Yohanes, ditundukkan oleh Rasulullah SAW hingga dia akhirnya berhenti dari memerangi Islam, memerangi Rasul, menyerah. Maka ia pun membayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu pajak yang dikenakan dari orang-orang muslim kalau dia berada di khilafah Islamiyah. Tidak ada dong Islam, kok orang muslim suruh bayar pajak? Justru muslim ini lebih banyak koordinatnya. Kalau orang muslim hanya bayar jizyah, tapi muslim ada zakat fitrah, ada zakat hijrah, ada zakat mal, ada zakat timar, ada zakat lain, banyak, ada tujuh macam zakat. Kalau orang muslim cuma satu, jizyah saja. Untuk apa? Untuk menjaganya. Uang yang dia bayarkan jizyah itu untuk menjaganya, yang dijaga oleh pasukan muslim ini. Itu maka Rasulullah SAW menulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila Yohanna, kepada Raja Yohanna, innahu fi zimmati Allahi wa zimmati Nabi wa zimmati innahu وشهن علمه وشهنه وسيارته في ذمة الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عام في الفر والشعر جميلا جميل رسول صلى الله عليه وسلم. Sama Allah yang maha kasih dan maha penyayang dari Muhammad Nabi Rasul utusan Allah SWT kepada Raja Yohanes, perjanjian ia telah membayar jizyah, maka ia berada di dalam jaminan keselamatan Allah dan jaminan keselamatan Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia aman semua kapal-kapalnya, semua kendaraannya, dan ia aman di dalam dan dilakukan. Demikian jaminan dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Raja Yohana yang non-muslim, yang mulia mengatakan suruh itu perjanjian baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berapa kekuasaan lainnya pun ditentukan, dan setelah itu tinggal satu namanya Raja Ukaidah. Raja Ukaidah ini masih belum mau tunduk. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Khalid bin Walid, Khalid bin Walid cerita dengan Rasulullah, masih kamu kan kelelahan. Ini perjalanan jauh, panas, lelah. Mereka juga kalau disuruh tempur, kalau bukan perang harus bantuan rumah dan Rasul, tidak akan mampu menghadapi pasukan Romawi dan tiba tempat ini. Pasukan Romawi hanya berat dari lautan ke daratan. Maka Rasul berkata, sudah selesai semua tinggal satu di kekuasaan Ukaidah. Hari seperti ini, kau sekarang pergi ke sana. Kalau akan kemudian dia keluar ke malam, dia akan perangi kita, dan kita akan mengalahkannya hanya dengan cara yang mudah. Mudah saja. Maka kali ini, kita berlaku kepada Rasul. Di mana jalan oleh Rasul? Kau datang saja di sana. Nanti dia keluar, dia ikuti kerbaunya, kerbaunya, lalu keluar di sana. Kali ini lagi dia kerbau, kerbau keluar dengan malam, kerbau terakun, iya. Maka dia ya, ikut saja Rasulullah bilang begitu. Dia naik ke atas tempat yang tinggi, dia terus saja. Kerbaunya kemudian keluar dari kandangnya, mendobrak pintu gerbang istana yang dari dalam, ya, keluar dari kandangnya, dobrak pintu istana yang lari keluar. Maka kita bangun. Istrinya berkata, ini tidak pernah terjadi selama lamanya selesai gerbau ini menghancurkan pintu gerbang kita. Tengah malam lagi, tegak. Atau kadarnya mengejarnya dengan hatinya, maka ia menemui kudanya Rasul dan dia membunuh kudanya Rasulullah SAW. Maka punya alasan Khalid bin Walid untuk menyerangnya, maka ia pun dikalahkan dan ia pun akhirnya membunuh Rasul menanti selama 10 hari. Tidak ada kecuali Allah datangkan angin yang demikian dahsyatnya meniup ke arah laut hingga pasukan Romawi tidak kunjung datang sampai di atas sebulan. Bid'at asyariyah lebih dari 10 hari, belasan hari, kurang dari 15 hari Rasul menanti tidak ada pulang. Rasul selesai sudah kembali tidak kembali dari Romawi. Maka mereka pun pulang dari perangai kabut dan tidak banyak terjadi pertempuran, tapi banyak terjadi kejadian-kejadian yang buruk. Di dalam perjalanan pulang, Rasul membangun 17 masjid di jalan-jalan Indonesia antara Tabuk dan Madinah di Munawar. 17 masjid yang dibangun oleh Rasul SAW dalam perjalanan itu. Dan sampai di dekat Madinah, Rasulullah SAW melihat gunung-gunung dan berkata, dia sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, hada jabal yuhibbuna wa yuhibbu, ini adalah gunung Uhud mencintai kita dan kita mencintai gunung Uhud. Masya Allah, cintanya gunung Uhud berhijab terlihat oleh Sayyidina Muhammad SAW cintanya kepada Rasulullah SAW. Rasul pun menjawab cintanya pembukaan batu itu. Hadirin hadirat, pembukaan batu itu ternyata bukan benda mati seperti yang kita ketahui. Tapi Allah sudah berfirman bahwa semua benda itu mempunyai perasaan, bahkan gunung itu mempunyai kehusuan. Bukankah Allah telah berfirman lawan dan ada Quran ala jabarin lawan ikan khasyuan khasyuan khasyuan. Kalau seandainya kami turun dan Al-Quran di atas puncak sebuah gunung, saya akan duduk hancur berantakan karena takutnya kepada Allah. Berarti ini masa takut, berarti punya perasaan, berarti itu tidak terdapati. Dan ternyata gunung ini pun cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kalau gunung cinta pada teman-teman Muhammad. Dan kebongkahan batu itu hanyalah gunung itu hanya bongkahan batu, hanyalah batu-batu kikir dan cadar. Ternyata ia hanya mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perasaan aku dan kalian? Bagaimana aku dan kalian yang dijanjikan syafaat beliau di Allah Subhanahu Wa Taala? Umpamaku kumpul haul, aku menanti kalian di telaga haul, aku menanti kalian di sirat, aku menanti kalian di mizan, mikir nabi dan nabi kalian. Dan jika kita bertanya, apakah cinta kita dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai banyak dosa? Jangan putus asa, bunuh saja cinta sama Rasul, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih-lebih lagi umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan di dalam surah Al-Hijr ketika Sayyidina Abdul Malik radhiyallahu anhu salah seorang yang tidak ikut di dalam perang Tabuk. Ia mampu bercinta Rasul dan mampu berangkat, tapi ia malas berangkat. Tidak terundur. Cuma ia hanya sangat cinta pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ikut kemana Rasul pergi. Tapi pasukan Tabuk ia sudah tidak usah berangkat. Ia merasa malas berangkat ikut dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, ia berbesar. Ia langsung mendatangi Rasulullah SAW bersama 80 orang lainnya yang sama-sama memohon pengampunan kepada Rasulullah SAW agar tidak berperang Tabuk. Dimaafkan, Rasul mengistighfari mereka semua. Pasca Abdul Malik datang, Rasulullah SAW berkata, "Ya Rasulullah, Rasulullah, apakah kau sudah tidak mengistighfari kami?" Rasulullah SAW apa yang membuatmu tidak takut? Ya Rasulullah, seandainya kau ini bukan Nabi, aku ini sangat mencintai Nabi Rasul. Seandainya kau bukan Nabi, aku akan berdusta demi cinta aku terjaga supaya kau tidak benci pada aku. Tapi kalau kau ini Nabi, tidak bisa didustai, dibohongi, Allah akan menjawabnya. Maka aku dari takutnya kau benci padaku, aku akan dusta padamu supaya kau tidak benci padaku. Ketika kau Nabi, kau tidak bisa didustai. Aku jujur, aku tidak punya kudur, cuma malah saja ya Rasulullah, aku salah. Demikian beraninya dia dan sungguh-sungguhnya dia dan kuatnya cintanya kepada Rasulullah SAW hingga ia berani mengucapkannya dengan jujur di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang berkata tunggu keputusan Allah. Tidak satupun di antara penduduk Madinah dari kaum muslimin yang boleh berbicara denganmu. Perintah Rasulullah SAW memberikan teguran kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, "Saya sangat mencintai Rasul, tapi kok tidak mau ikut kepada Rasul Ka'ab bin Malik?" Dia berkata, "Yang membuat kau menangis bukan perintah itu. Seandainya aku dipanggil, aku ridho. Tapi masalahnya Rasul sudah memohonkan pengampunan bagiku dan bagi semua yang tidak ikut. Maka perintah ini datang untukku, tidak boleh kerja ngobrol tiga orang yang kena. Salah satu dan tiga kulitku yang berbulan-bulan." Allah berfirman, tiga orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk terkena di dalam teguran Allah SWT dan tidak boleh berbicara oleh siapa pun. Karena berbalik berkata ini bukan karena dosa, tapi hanya cinta yang sungguh-sungguh yang tersinggung aku tidak ikut dengannya. Beliau tidak ingin orang yang mencintai beliau dan cinta pada beliau tidak ikut bersama beliau ke perang Tabuk. Maka karena itu bertanya saat di Tabuk, "Aina Ka'ab bin Malik?" "Ka'ab bin Malik mana? Biasanya selalu ikut bersamaku." Maka seorang berkata, "Munafik ya Rasulullah." Ikut berkata kepada Nabi Rasul, "Aswa Ka'ab, 10 buruk ucapan ucapanmu. Dia itu orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya." Rasul dia ya. Maka ketersinggungan Rasulullah SAW itu membuat buruknya ayat agar Allah memberikan agar orang ini mendapat teguran tidak diajak bicara. Ka'abul Malik menangis. Aku tidak sangka cinta Rasulullah SAW demikian besar padaku sampai beliau demikian tersinggung, sampai Allah itu tersinggung. Aku tidak boleh diajak bicara. Semua teman-teman orang diajak bicara diajarkan salat tidak sempat menjawab. Aku datang kepada Rasul ikut salat bermakmum. Selepas salat aku bersalat, Rasul diam saja. Ku perhatikan bibirnya bergerak, tidak menjawab salamku. Beliau buang muka, tidak menunjukkan apa bibirnya bergerak menjawab salam atau tidak. Maka saat kembali pun sehari dua hari, dia hanya kumpul bertiga saja. Kalau tidak dua orang teman lainnya dari kaum berbuat. Akhirnya hari 50 dan 100 hari ke 40. 40 Dia sudah tidak keluar rumah, tidak apa-apa di rumah saja. Karena keluar dia balik datang kepada saudara sepupunya. Assalamualaikum, aku adalah orang yang mencintaimu. Bukankah aku mencintaimu? Karena bukankah aku dicinta oleh Allah dan Rasul? Tidak dijawab saudara saja. Kamu bersaksi aku ini cinta pada Allah dan Rasul atau tidak? Tidak dijawab Rasul, tidak perintah, tidak boleh berbicara dengannya. Maka dia berpulang dengan nangis, dia kumpul dengan tiga orang itu saja. Hari keempat puluh dan keputusan. Berkata Ka'abun Malik, ada apa? Aku utusan dari Rasul. Apa yang dikatakan Rasul? Kata Rasul, pulangkan istrimu dari rumahmu, kau tidak boleh juga berbicara dengan istrimu. La ilaha illallah. Kata Abu Malik, makin berat cobaanku. Istrinya dipulangkan kepada ayah ibunya. Maka Abu Malik terus menangis. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah. Abu Malik terus menangis. Tidak berhenti dari hari pertama sampai hari ini. Bolehkah aku hikmah membantunya di dalam rumah? Tidak makan, tidak minum. Kubawakan minuman, makanan. Rasul berkata, boleh berdiam di sana. Karena Allah melarangnya. Maka dia pun berbuat demikian. Hari 50 Ka'ab bin Malik salat subuh jauh dari salat Rasulullah. Rasulullah salat di sana, selesai semua salat, dia salat ketiga di tempat yang belum terkusir. Lalu datanglah putusan menjadi di mana Ka'ab bin Malik sudah turun ayat Allah telah mengampuninya. Ka'ab bin Malik berdiri dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu pasti ini hari yang 50 datangnya perintah dari Allah untuk memaafkanku bisa kembali lagi berhubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akram. Dia datang, maka para sahabat memeluknya. Apa juga itu padanya? Mereka Allah yang larang, dia sudah mundur semua. Mereka memeluk Ka'ab bin Malik berkata, oh Rasulullah, selamat, selamat kau sekarang sudah dimaafkan Allah. Turun ayat untukmu. Allah berkata, mereka dari kaum Muhajirin dan Ansar dan tiga orang yang telah menentang dan tidak berangkat ke satu dimaafkan oleh Allah SWT menerima taubat kalian. Ayat turun untuk menerima taubat kalian. Maka mereka sampai ke depan Rasul. Maka pada hari ini yang mencium dua mahan Rasul yang sedang duduk dan mencium Rasul yang menangis di pahanya Rasul SAW. Karena gembira hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian kejadian Rasulullah tahu perang tahu pada tahun 9 di Hijriah di bulan Syaban. Hadirat hal yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah kemuliaan malam Rasulullah Syaban. Malam Selasa yang akan depan, malam Selasa yang akan datang, kita sekaligus Yesus Syabat insyaAllah di Monas dan kita akan lakukan hari semoga puasa baik, semoga juga tidak ada hambatan dari akhirat lainnya hari ini dan semoga hadir lebih banyak dari yang sebelumnya. Diriwayatkan dalam sahih berkaitan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa di malam Isnin Syaban. Hadis ini diriwayatkan sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Sahih Ibnu Hibban diriwayatkan kejadian bahwa Rasul berkata di malam Isnin Syaban Allah memandang penduduk bumi dan mengampuni semua dosa keturunan Adam kecuali orang yang tidak menyembah Allah dan orang yang suka bermusuh-musuhan, orang yang putus hubungan silaturahmi. Selain dari mereka dihapus dosa oleh Allah melalui Isnin Syaban. Dalam riwayat lain, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW keluar ke perkuburan Taqi di malam hari diikuti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah malam-malam keluar? Lihat dia ke perkuburan Taqi di malam-malam ini. Jadi juga hadis tentang sunnahnya ziarah malam itu boleh. Rasulullah SAW berkuburan Taqi lalu berdoa dan kembali. Wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah berkata, wahai Aisyah, kau tidak tahu kah di malam ini Rasulullah SAW? Malam ini Allah mengampuni dosa-dosa hambanya lebih banyak daripada jumlah bulu domba di muka bumi. Pengampunan Allah itu di malam Isnin Syaban ini. Al-Qur'an berkata, Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, lima malam mustajab dengan diwetkan dalam sunnah dari Ahli sunnah imam dari Ahli Al-Qubra, lima malam yang mustajab doa, yaitu malam Jumat, datang satu waktu di malam Jumat, doa mustajab setiap malam Jumat, dan di malam satu Rajab, dan di malam Isnu Syaban, dan di malam Idul Adha, dan di malam lainnya itu adalah lima malam ini mustajab doa. Kita kumpul di malam Isnu Syaban baca Yasin. Kenapa baca Yasin? Karena saya sudah baru berhasil mengumpulkan 70 riwayat, belum lagi lebih karena waktu sulit. Lebih dari 70 riwayat yang menjelaskan barang siapa yang membaca Yasin dikabulkan hajatnya. Orang yang punya hajat baca Yasin sekali Allah kabulkan hajatnya. Diriwayatkan oleh para muhajir, mereka merangkum kemudian surat Yasin dari hadis Nabi SAW di antaranya adalah yang pertama adalah para siapa yang mempunyai hajat dibaca surat Yasin dikabul hajat. Lalu jika orang sulit melahirkan, dibacakan surat Yasin akan mudah melahirkan. Orang yang tersiksa di sakaratul maut tidak bisa wafat, maka dibacakan banyak surat Yasin akan segera diwafatkan dalam usul Allah. Dan mereka yang sudah wafat dibacakan surat Yasin Allah ampuni jenazahnya. Ini dan di antara faedah kemuliaan Yasin. Di dalam Yasin juga satu untuk banyak umur, satu untuk ditambahkan rezeki kita, satu untuk diobatkan di dalam usia Fatimah. Hadir, kalau kita hadir seperti kemarin atau insya Allah lebih, misalnya 1 juta muslimin muslimah baca Yasin, perhatikan seorang kebagian pahala 3 juta baca surat Yasin. Hadir, kapan kita bisa baca pahala 1 juta surat Yasin, 3 juta surat Yasin kita baca, tambah lagi itu jalanlah 1000 lagi, kalau 1 juta lagi 1 miliar kita baca Ya Allah, di malam yang mustajab. Malam yang mustajab kan tahu apa? Malam yang jelas. Jadi kalau malam yang mustajab jelas, karena sebagian pendapat mengatakan malam sebelumnya Al-Quran itu malam yang mustajab. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa malam sebelumnya Al-Quran itu di bulan Ramadhan. Mungkin yang ingin saya jelaskan kemuliaan Allah yang di antara yang terjadi kemuliaan malam yang mustajab. 4 hal yang perlu saya perjelas sebelum kita bermulajat kepada Allah. Yang pertama, majlis Rasulullah SAW mulai semalam selalu setiap malam dimulai pukul 20.30 mulai semalam. Jadi 9:30 kita mulai, ya bukan 9:00 lagi kita majukan. Kenapa begitu? Banyak sebab. Di antaranya majlis kita ini sudah makin banyak misalnya kaum wanita makin banyak. Kalau bulan malam akan kasihan. Jadi 9:30 kita mulai dan 10:00 selesai, 11:30 di rumah kan enak begitu. Di seluruh wilayah termasuk malam Selasa dan semua malam Minggu dan lainnya 9:30 mulai dan 10:00 selesai. Itu yang pertama sebabnya. Yang kedua juga banyak orang yang malu kakak, suaminya, istrinya, bapaknya datang mengeluh dengan surat, dengan SMS, dengan email. Suami kami atau istri kami atau anak kami atau adik kami tidak mau bangun subuh karena pulang majlis kemalaman. Subuhnya bangun. Kita majlis dengan 9:00 jam 10:00 bubar, 11:00 datang ke rumah, ngapain? Mandi, ganti, apalagi yang lainnya. Jam 12:00 sudah terbang semua, jam 4:00 sudah bangun semua, tahajud witir dan subuh. Amin. Allahumma. Makin berkat orang yang melakukan salat witir, salat tahajud dan salat subuh pada waktunya. Jadi nanti yang kedua, sebabnya yang ketiga bagi saya. Sekarang kan tidak ada istirahat lagi, karena malam Rabu tidak kosong lagi. Malam Rabu diisi dengan majlis asma sunnah. Kalau malam Sabtu kan kita majlis dikir jalan 500 kali, tidak beda. Malam Rabu kita isi, walaupun sebenarnya itu kosong untuk istirahat saya dan malam Rabu. Karena banyak permintaan kita isi dengan dikir asma sunnah. Jadi dia ulangi tausiah, setelah itu tiga asma husna yang dirangkum ikut doanya oleh guru mulia Muslim dan alama Nabi Umar bin Muhammad bin Salim bin Abi pada Madinah Nabawi. Jadi malam Rabu dan pada waktu kosong lagi buat kita, buat pribadi saya perhatikan. Karena apa? Kalau pulang ke rumah bar 11, sampai ke rumah jam 11 masih ada lagi masalah korum, berjemah, ini dan itu dan lain sebagainya, jadi jangan tidur malam. Saya ini Alhamdulillah ini negara berkat doa dengan Tuhan sekarang sehat walafiat. 13 tahun dakwah dari tahun 98 boleh dihitung dengan jari berapa malam saya tidur malam, sisanya tidak tidur malam sebagian besar. Kalau kumpulkan dan mungkin sampai 100 hari tidur selama 13 tahun itu tidak tidur malam. Mungkin kalau kumpulkan mungkin tidak sampai 100 hari di malam hari saya tidur, sisanya tidak tidur. Hari yang jadilah itu merusak tubuh karena tidak disunahkan demikian. Karena tubuh itu saat tidur di malam hari dia mempunyai waktu untuk membenahi tubuh. Karena tak lama belasan tahun saya tidak tidur rusak akhirnya muncullah dan otak dan lain sebagainya, maka perlu pemulihan. Maka saya mengundurkan waktu 9 juga manfaat buat diri supaya ada waktu tidur di malam hari walaupun beberapa jam untuk pemulihan, karena tidak ada waktu istirahat lagi malam Rabu sudah majelis asmaul husna sekarang ya, jadi perlu setiap bulannya itu pengumuman yang pertama. Yang kedua itu majelis malam Rabu, ini juga majelis baru sekarang mulai dari 9 setiap malam. Dan pengumuman kedua majelis malam Rabu, kalau yang mau lagi jadwalnya silakan ya, malah bikin asmaul husna di akhir setelah tausiah maulid. Jadi tausiah kalau bikin asmaul husna bersama doa doanya yang ditulis oleh guru mulia kita Muslim dari Madinah Habib. Pengumuman yang ketiga majelis Rasulullah tidak libur. Ya, makanya majelis Rasulullah libur tak? Tak ada liburnya. Maka pokok berikut tak ada itu. Majelis Rasulullah salah salah. Kalau orang dulu salah bersalek, ya salah bersalek orang dulu. Waktu Ramadan betul. Kenapa? Sibuk khusus dengan Al-Quran. Tidak ada lagi kesibukan lain. Pokoknya tutup, kerja, berhenti, semua berhenti. Al-Quran saja. Ya Allah, sholat, puasa, terus. Kalau sekarang, kalau tidak menjalin kemana? Tidak menjalin bola, maka lagi lantar, itu sudah berian. Menjalin tawan, beja, kira-kira, kira-kira, kira-kira, Allah. Tuh, saya tidak bisa hadir kalau sudah menonton. Tidak apa-apa, tentunya saya hanya menyampaikan majlis Rasulullah tidak libur. Mau malam mungkin libur, majlis ini tetap tidak libur. Insya Allah tidak pernah libur selama saya masa hidup. Dan setelah saya wafat, majlis Rasulullah tidak pernah berhenti. Amin. Jadi kalau bulan Ramadan yang mau tidak bisa hadir, ya bapak ambilnya. Cuma pengumuman hadir sini tidak tidur di bulan Ramadan. Malam Selasa dan seluruh malam lainnya, juga malam Senin yang bulanan di Pondok Bambu tidak libur, juga malam lainnya. Cuma waktunya mungkin bukan setengah sembilan kalau Ramadan. Jadi sesuaikan dengan Al-Munawar kondisi ini yang berapa selesainya. Kita seperempat jam setelahnya, jadi sebaiknya sementara di sini kalian punya waktu demikian. Maaf saya berbicara terlalu banyak, sesudah jam 10 sudah selesai. Namun kita dalam keberkahan dengan Syaban, jadi menyampaikan sejarah para tabu cukup memakan waktu. Semoga membawa keberkahan kepada kita. Sekaligus pengumuman yang terakhir, malam minggu depan kita akan ziarah ke makam Al-Habib Abdurrahman Al-Aushi yang baru saja diributkan tidak bisa dipindahkan makamnya. Kita akan ziarah Al-Aushi setelah majlis Isyaku. Kita akan berharap ke makam Al-Habib Abdurrahman Al-Aushi di wilayah Jakarta Pusat. Berziarah juga berdoa tempat itu sebagaimana disunahkan oleh Rasulullah SAW. Berziarah di bulan Syakal, juga berziarah di malam hari. Mereka tadi berziarah di bulan Allah dan mengajak Allah SWT menciptakan kedudukan kebahagiaan rahmat dan kemuliaan kepada kita, kebahagiaan dunia dan akhirat, kedudukan dunia dan akhirat, kesucian dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat, kedamaian dunia dan akhirat, kemakmuran dunia dan akhirat. Kabulkan jami'an ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. wahai pemimpin jiwa, wahai penerang kehidupan, wahai cahaya jiwa, wahai penerang kehidupan, wahai pemilik setiap ruh dan jasad, wahai yang dengan memanggil namamu kami semakin luhur, semakin suci, semakin mulia, semakin dihapus dari dosa, semakin dijauhkan dari musibah, semakin dilimpahi kenikmatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Satu namamu lebih agung dari seluruh anugerah dan keluhuran. Jika kau gunakan cahayanya menerangi kehidupan kami dengan cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Allah, ya Allah, tunjukkan cahaya namamu ya Allah dalam kehidupan kami, dalam wafat kami, dalam setiap nafas kami. Tunjukkan cahaya keluhuran cahayamu ya Allah, ya Allah, membuka keberkahan, mengetahui segala kesusahan, meringankan segala kesulitan, menyingkirkan segala musibah, melimpahkan segala anugerah, memberi semua hajat lebih dari yang diharap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Amin.